buah-buahan kayak begini. Setiap buah-buahan ini punya kandungan yang berbeda. Kalau Anda lihat alpukat. Alpukat itu secara saintifik, kalau Anda lihat kan bentuknya kayak begini kan. Alpukat. Ya. Jadi memang ada beberapa buah yang memang mirip dengan organ yang ada pada badan kita. Kayak alpukat. Alpukat itu kan bentuknya kayak uterus. Kayak rahim. Ya kan? Maka alpukat itu salah satu penguat rahim yang paling baik. Pembersih reproduksi yang paling baik. Jadi Anda nanti kalau mau cobain, saya kalau mau nyoba nih, coba nanti dibikin bubur, ya seperti bubur ya, atau mungkin jus alpukat, nanti dikasih kunyit, susu kental manis, no. Dan dia bukan susu. Sekarang kan namanya kental manis doang kan? Karena nggak ada susu di situ. Alpukatnya Anda blender sedikit sama kunyit, sedikit aja sama kunyit, kasih kurma, kasih madu, kasih garam. Apa yang terjadi? Dia akan menyuburkan kandungan. Hamil lagi kan? Kalau yang gak mau hamil gimana? Tenang aja. Tubuh kita tuh gak bego-bego banget lah. Nanti kalau tanya, karena ngomong begitu nanti kalau laki-laki yang minum gimana? Nanti hamil gak gitu-gitu amat. Sama kayak kunyit. Kunyit diminum laki-laki sama perempuan beda reaksi. Kalau laki-laki dia bisa menguatkan peran atau fungsi laki-lakinya. Tapi kalau perempuan, dia peran ke perempuannya, begitu loh. Dia punya reseptor sendiri yang beda. Reseptor laki-laki itu sama perempuan beda, gitu loh. Ya jangan khawatir. Ya sama juga dengan orang makan, misalkan makan jambu biji gitu kan. Nanti kalau bijinya kemakan, nanti tumbuh nggak gitu kan. Ya kalau tumbuhnya banyak, nanti jual sama saya. Jadi pedagang saya, pedagang buah. Ya, itu. Jadi dia punya khasiat-khasiat apa tadi prebiotik. Jadi sekarang dia punya kandungan-kandungan yang memang satu dengan yang lain itu beda. Ya. Jadi rempah atau rimpang sendiri ya tadi mineral, vitamin ya. Termasuk yang Bapak Ibu Ibu-ibu baca tulisan saya tadi yang tentang selenium. Ada yang sudah lihat postingan saya tadi pagi? Ada satu produk lokal Indonesia yang dia mengandung hampir semua jenis asam amino. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang merupakan salah satu anti kanker. Produk itu namanya Kelor. Kelor. Iya. Dan kalau manusia ini kita ini dibongkar, kan ada gen. Gen-gen kita itu dia apa bahan bakunya adalah asam amino. Ya, asam amino. Kelor itu mengandung hampir semua jenis asam amino. Artinya, kalau sekarang Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya mungkin punya anak yang mau nanti generasinya baik ke depan, maka supply dengan asam amino. Kasih dia makan kelor, kasih dia makan madu, termasuk madu. Madu juga salah satu sumber asam amino yang sangat baik, madu. Kurma juga. Semakin banyak asupan asam amino nih yang Anda makan, semakin sehat gennya. Gitu ya. Sudah? Nah, sudah. Enggak. Mau diinin. Giniin. Habis madunya tuh. Tadi, maaf. Kasih garam dikit. Ada centong nggak? Kurang gede. Iya, coba deh apa? Iya. Kayaknya sederhana, maaf. Tapi makanan begitu bisa mengubah bakteri baik dalam tubuh kita, bakteri netral dalam tubuh kita, dalam perut kita menjadi bakteri begini. Di perut kita itu ada seorang ahli mengatakan ada 3 jenis bakteri, bakteri netral, bakteri baik, bakteri jahat. Yang paling besar tuh bakteri netral komposisinya. Sesuatu yang sehat dimakan kayak gini ya, sayur, buah kayak begini, jahe kayak begini, si netral ini akan berubah menjadi baik. Oke. Okay? Kata kuncinya ada pada probiotik, prebiotik. Maka